بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله كده طلعتم في pada di akhir pertemuan kita. Kita telah menyebutkan ayat yang terkait dengan bab taubah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang akan didapatkan seorang mukmin di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, salah satu ibadah yang Allah perintahkan yaitu at-taubah, yang dengannya akan mendatangkan keberuntungan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersegera meminta ampun kepadanya dari segala dosa yang dikerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegera kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. هذا حديث pertama رواه البخاري. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abi Hurairah. Ni'rif. Baik. الرحمن على القول وأيضا عبد الله وأيضا عمية. Mereka sebutkan bahwasanya nama Abu Hurairah diperselisihkan para ulama sampai 30 nama. Dan yang rajih dari sekian nama tersebut ada 3 yang kuat: Abdurrahman, Abdullah, wa Umair ibn Sakhr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Sungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Hadith rawahu al-Bukhari wa 'an al-Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila Allah wa astaghfiruhu, bertobatlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa astaghfiruhu, dan minta ampunlah kepadanya. فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ, karena sesungguhnya saya bertobat setiap harinya sebanyak 100 kali. Al-Syekh Nuzaimin rahimahullah memberikan penjelasan pada kedua hadis ini, dan sebelumnya beliau menyebutkan bahwasanya taqaddama al-kalamu ala ma dzakarahu al-mu'allif rahimahullah min wujubi at-taubati wa syurutiha wa ma saqahu min al-ayat ad-dalla ala wujubiha. Telah berlalu penjelasan atas apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang wajibnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban bertaubat. Dan telah disebutkan tentang kewajiban at-taubah ila Allah wa syurutiha, demikian pula syarat-syarat taubat. Berapa syarat taubat? Lek? ikhlas ya. Zid. Empat. Empat. Berapa syarat taubat? Hah? Hah? Ajj. Ah. Udkur lana. Yarfع صوته. Yang pertama. Yang pertama. Apa itu? Ikhlas. Yang kedua. Baik, bukan yang di belakang. Baik. Yang kedua. Nah. Yang ketiga di belakang. Hah. Masal. A'u. Ulangi. Khalas, sudah meninggalkan, melepaskan diri dari dosa maksiat tersebut. Yang ketiga. Hah? Menyesali perbuatan dosa yang pernah dikerjakannya. Yang keempat, di sebelahnya. Nah, Hasan bertekad dan tidak akan mengulangi. Yang kelima, dan nah, soal yang bertobat. Nah. Bertobat sebelum keluarnya. Nah, dua hal sebelum tertutup pintu taubat, yaitu ketika sebelum sampai nyawa kerongkongan dan sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran menunjukkan akan wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kala Asy-Syaikh Nusaimin rahimahullah, wa hadhani al-hadithani dzakarahuma al-mu'allif rahimahullah liyastadilla 'ala dzalik bisunnah. Dan kedua hadis ini, hadis Al-Murairah wa hadis Aghar ibn Yasar, disebutkan oleh muallif rahimahullah, oleh penulis, untuk beristidlal dengan sunnah Rasulullah SAW akan wajibnya at-taubah. Kenapa sangat penting kita menyebutkan ayat, kemudian setelah itu hadis Nah, di antara alasannya kata Syekh Ibn Taimin, "Li'annaha kullama tadhafarat al-adillatu 'ala asy-syai'i qawiyyan wa sara awkad wa sara awjad." فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. Karena ketika dalil-dalil nah tadafarat, saling membantu-membantu terhadap sesuatu nah, maka akan semakin kuat, akan menguatkan dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah wajibnya bertobat adalah merupakan perkara yang sangat ditekankan, terdapat di dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Wasar awkat, wasar awjad. Yang menunjukkan, menjadikan hal itu, sesuatu tadi, menjadi sesuatu yang ditekankan dan merupakan suatu hal yang diwajibkan. Maka beliau, penulis rahimahullah, menyebut hadis Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya أكثر من 70 مرة, lebih dari 70 kali. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم, dan ini beliau الرسول صلى الله عليه وسلم setiap hari bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Naam. Sementara beliau kata Syekh, "Na alladhi ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Beliau adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dan telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni beliau dari dosa-dosa yang beliau kerjakan, baik di masa yang lampau maupun yang akan datang. Namun beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya lebih dari 70 kali. Bahkan mendorong umatnya, menghasung umatnya agar juga senantiasa bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, sebagaimana hadis Adar Ibn Yasar ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu." Beliau menghasung, memerintahkan kepada umatnya untuk juga bertobat kepada Allah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Fa inni atubu ila Allah fil yawmi 100 marrah. Karena sungguhnya saya bertobat kepada Allah setiap harinya sebanyak 100 kali. Kemudian kata Syekh Utsaimin setelah memberikan penjelasan tentang kedua hadis ini, fa fi hadzainil haditsaini dalilun ala wujubit taubah. Maka di dalam kedua hadis ini terdapat dalil akan wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dua hadis ini terdapat dalil akan wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Limada? Kenapa? لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan dengannya. Memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruh. Dan minta ampunlah kalian kepada-Nya. Fa'idha taba al-insan ila rabbihi hasal bidzalik fa'idatain. Apabila seorang bertaubat kepada Allah, kepada Rabb-Nya, maka dia akan meraih, dia akan mendapatkan dua faedah dengan taubatnya tersebut. Apa yang dia akan dapatkan? Apa yang dia akan raih? Yang pertama, al-faedatul ula, imtithalu amrillahi wa rasulihi, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan dalam ayatnya, ya ayuhalladzina amanu tubu ila Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, ya ayuhan nas tubu ila Allah. Perintah Allah untuk bertaubat kepada-Nya. Dan perintah Rasulullah SAW agar kaum mukminin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu akan mendatangkan segala kebaikan. Akan mendatangkan segala kebaikan. Seorang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka tentunya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia wal akhirah. Demikian pula seorang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka tentunya dia akan mendapatkan, senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, والفائدة الثانية, الفائدة yang kedua, الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. Ketika beliau sallam bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Yakni dengan ucapan atubu ila Allah, atubu ila Allah, atubu ila Allah, atubu ila Allah, atubu ila Allah, atubu ila Allah. Nah, terus diulang-ulang. Atubu ila Allah, atubu ila Allah. Dan telah disebutkan seorang yang bertobat kepada Allah, meminta ampun kepadanya, tidak hanya sekadar di lisan saja, tidak hanya sekadar dia mengatakan atubu ila Allah, atubu ila Allah, namun dia masih berniat untuk melakukan kemaksiatan yang ditinggalkannya, maka yang demikian ini tidaklah bermanfaat. Nah, tidaklah bermanfaat. Maka tentunya na'am, seseorang yang bertobat kepada Allah dengan lisannya haruslah mencocoki apa yang ada di dalam hatinya. Nah, dan demikian pula benar-benar jujur dari ucapannya tersebut. Limada? Karena wattaubah la budda fiha min sidqin. Karena bertobat kepada Allah mesti terdapat padanya kejujuran. Tidak hanya sekedar di lisan. Seperti orang yang makan cabai, sambal, saya bertobat makan hari ini. Nah, tapi besok diulangi lagi. Tobat yang hanya sekedar di lisan, yang tidak diikuti dengan hati, hatinya masih ingin melakukan kemaksiatan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Dua faedah yang bisa didapatkan bagi seorang ketika dia bertobat kepada Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yang dengannya dia akan mendapatkan sekian kebaikan-kebaikan. Dan dengannya pula seorang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, tidak hanya taubat. Taubat adalah salah satu ibadah, adalah salah satu perintah Allah dan Rasulnya. Ibadah apa saja. Nah, ketika seorang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya dan akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga dengan seorang bertobat kepada Allah, maka dia telah mencontoh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW senantiasa bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam hadis Abar disebutkan beliau bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari, setiap hari. Wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. sungguh jauh berbeda dengan keadaan diri-diri kita. Wal'iyadu billah. Wa nas'allahu salamat wal'afiyah. Yang kebanyakan diri kita banyak lalai. Nah, banyak yang tertipu dengan amal solehnya, banyak yang membanggakan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, seakan-akan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya akan menjadi timbangan amalan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sangkaan dia. Namun bisa jadi hal yang demikian itu tidaklah terjadi. Wal'iyadu billah, nas'allahu salamul afiyah. Seseorang di dalam beramal hendaknya selalu memperbaiki keikhlasannya kepada Allah dan benar-benar jujur di dalam amalannya tersebut. Tidak hanya dia menampakkan kepada manusia, namun kejujuran yang bersumber di dalam hatinya dari amal yang dikerjakan. Ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan menengok hati hamba-hambanya. Demikian pula dalam ibadat taubat. Ketika seorang telah mengetahui bahwasanya dia adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, yang dia pun mengerti hadis yang telah disebutkan, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwab. Setiap manusia sering melakukan kesalahan. Khata', banyak melakukan kesalahan. Manusia. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Selain mereka, selain nabi dan rasul, khata' sering melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Namun kata Rasulullah SAW, wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik seorang yang ketika terjatuh dalam kesalahan, ketika terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, adalah kemudian dia bersegera meminta ampun kepada Allah. Kembali kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan, melepaskan diri, meninggalkan dosa itu, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, kemudian dia bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan tentunya yang lebih penting dari itu semua adalah benar-benar ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari taubat yang dikerjakan, bukan untuk dipandang oleh manusia, bukan agar mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, bukan untuk mendapatkan kedekatan dari manusia ataupun dari urusan-urusan dunia yang diinginkan dari tobatnya tersebut. Semata-mata yang dilakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang harus ditanamkan bagi orang-orang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, ingin kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-sidq ma Allah, al-ikhlas lillah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah jujur kepada manusia saja. Dia mengungkapkan tobatnya di hadapan manusia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Dan itu akan terlihat sepanjang kehidupannya dengan berubahnya keadaan dan kondisi dirinya. Orang-orang yang hanya sekedar di lisan dalam taubatnya, maka waktu yang akan memperlihatkan tentang keadaan dirinya, karena ketidakjujuran dia kepada Allah, karena ketidakikhlasan dia dalam taubatnya kepada Allah. Maka hal yang terpenting kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wattaubatu la budda fiha min sidqin, wattaubah la budda fiha min sidqin. Dan taubat kepada Allah, tidak boleh tidak, mesti, ya, pada taubat tersebut terdapat kejujuran di dalamnya. Benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sampai insyaallah saya cukupkan sampai di sini terkait dengan penjelasan hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. نقتل سبحانك الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيك.